كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. قال الشارح حفظه الله: فعلى المسلم أن يتجنب الاختلاف والشقاق ومخالفة المسلمين ويلزم الجماعة، لأن هذا أنجى وأسلم له وأبعد له عن الفتن، وهذا نحتاجه في هذه الأيام وما بعدها لكثرة الأهواء والآراء والدعوات المضلة ولتسلط الأعداء وإثارة الشبهات والأحقاد. فعلى المرء أن يلزم جماعة المسلمين وأن لا يفترق ويخالف جماعتهم. Maka wajib atas setiap muslim untuk menjauhkan diri dari perselisihan dan pertikaian, dan menyelisihi kaum muslimin. Wa yalzamul jama'ah, dan semestinya wa yalzamul jama'ah, dan hendaknya dia tetap bersama dengan jama'ah kaum muslimin. Lianna hadha anja wa aslam lahu, karena ini lebih menyelamatkan dia dan menjauhkan dia dari ketergelinciran. Wa ba'd lahu anil fitan, dan lebih jauh dia dari fitnah. Wa hadha nahtajuhu fi hadhihi al-ayyam wa ma ba'daha, ini kita sangat butuhkan di hari ini dan hari-hari setelahnya. Kenapa? Li kasratil ahwa'i wal ara, karena banyaknya kebid'ahan, wal ara, banyaknya pendapat-pendapat, wad da'awat, pengakuan-pengakuan al-mudillah yang menyesatkan. Pengakuan-pengakuan yang menyesatkan. Penyesatan-penyesatan ini sangat banyak di zaman sekarang ini. Walitasallutil adai wa itharati syubhat, karena berkuasanya para musuh agama ini. Wa itharati syubhat, dan ditebar-sebarkannya syubhat wal ahqad, dan kebencian. Dijadikan kaum muslimin benci dan tidak senang dengan agamanya sendiri. Fa'alal mar'i ay yalzama jama'atal muslimin, maka wajib bagi setiap orang untuk menetapi jama'ah kaum muslimin. Wa la yaftariq, dan jangan berselisih. Wa yukhalifa jama'atahum, dan menyelisihi jama'ahnya. Barakallahu alaikum. Jangan, tapi hendaknya bersatu di atas al-haq. Bukan berarti bahwa kita boleh saja, barakallahu fikum, bersatu dengan perkara yang menyelisih syariat. Bukan. Yani bersatu di atas kebenaran, barakallahu fikum. Bukan artinya ini tadi kita bersatu dengan kelompok-kelompok sesat, yang penting Islam, yang penting kaum muslimin, bersatu semuanya saling, barakallahu fikum, membiarkan apa yang ada dari kemungkaran, barakallahu fikum, mendiamkan penyimpangan-penyimpangan. Bukan begitu. Memang kita sesama kaum muslimin bersatu di atas ketauhidan, keislaman, dan tidak menutup, barakallahu fikum, untuk kita menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Tetap bersatu, dan saudara kita sesama kaum muslimin, barakallahu fikum, bersatu kita bukan berarti tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak. Justru persatuan kita harus dibangun dengan apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Barakallahu fikum. Dan kapan kita jalankan ini, maka kita adalah sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Subhanallah. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam fa inna da'watahum tuhitu man wara'ahum, karena seruan mereka mencakup orang-orang yang ada di belakang mereka. Al muradu bid da'wah huna ad-da'watu ila al-islam. Yani maksud dakwah, ajakannya adalah ajakan ke Islam. Wa nahu idza ijtama al muslimun, dan bahwa kalau kaum muslimin bersatu, fa inna da'watahum ilal islami tuhitu mawara'ahum, karena ketika mereka mengajak kepada Islam maka akan mencakup orang-orang yang di belakang mereka. Bimana anha tasilu ila man siwahum minal khalq, yakni akan sampai kepada orang-orang yang sama seperti mereka, manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahum idza ikhtalafu fa innahum sayashtaghiluna bi anfusihim wa satanqati'u ad-da'watu allati umiru biha. Kalau terjadi perselisihan di antara kaum muslimin, maka mereka saling menyibukkan diri dengan sesama kaum muslimin, dan akan terhenti dakwah ini yang semestinya mereka diperintah untuk berdakwah. Mereka ya sibuk untuk mengurus ke dalam. Liqauli ta'ala wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Semestinya ada sekelompok di antara kalian yang mengajak kepada kebaikan. Fanahnu qad kullifna bidawatil bashariyah. Kita ini semua telah dibebani syariat untuk berdakwah, mengajak manusia. Wahia mas'uliyatun hammalanallahu iyyaha. Ini adalah tanggung jawab, beban yang Allah pikulkan di atas pundak kita semuanya. Lianna Allah ikhtara ar-rasula minal Arab. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memilih rasulnya dari kalangan orang Arab. Wa anzal al-Qur'ana bilughatihim, dan Allah menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa mereka, ini bahasa Arab. Wa amarahum ayyadu'anna ayyadu'unnasa, dan merintahkan mereka mengajak manusia, mendakwahi mereka. Faqala sallallahu alaihi wasallam wal takum min, faqala subhanahu wa ta'ala wal takum minkum ummatu yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa nahyuna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya ada sekelompok di antara kalian mengajak kepada kebaikan, ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada ma'ruf, wa nahyuna 'anil munkar, melarang dari kemungkaran, wa ulaika humul muflihun, dan mereka-mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wala takunu kalladina tafarraqu, dan janganlah kalian sama seperti orang-orang yang berselisih. Waqtalabu tafarraqu, bercerai-berai. Waqtalabu, berselisih. Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datangnya kepada mereka keterangan. Wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim, dan untuk mereka azab yang sangat besar. Wal bayyinatu ja'at min 'indillahi ta'ala fayajibu tamassuku biha. Bayyinat, keterangan datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka wajib untuk kita berpegang teguh padanya. Wal ijtima' 'alaiha, dan bersatu di atasnya. Litakuna hiya masdaru qaulina wa fi'lina, sehingga Al-Qur'an menjadi patokan, sumber ucapan kita dan perbuatan kita. Barakallahu fiikum. Baik. Jadi bukan bersatu dalam artian khas saling mendiamkan kesalahan, membiarkan kemungkaran, bukan. Tidak akan tegak persatuan kalau tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Wa ammal ladzina ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, dan adapun orang-orang yang berselisih setelah datangnya petunjuk, setelah datangnya keterangan, faqad tawa'adahumullahu bi anna lahum 'adzaban 'adzima, maka Allah telah mengancam mereka. Intinya, walaupun dia mengaku sebagai seorang muslim, kalau tidak berjalan di atas tuntunan Allah Subhanahu wa taala, maka dia yang memisahkan diri sesungguhnya. Dia yang tidak mau bersatu. Di atas apa kita bersatu? Di atas al-haq. Di atas kitabullah dan sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang yang menyelisihi apa yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah datangnya keterangan, maka mereka yang diancam oleh Allah dengan azab yang sangat besar, sebagaimana Allah berfirman, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu, dan janganlah kalian sama seperti orang yang tafarraqu, bercerai-berai dan berselisih setelah datang kepada mereka al-bayyinat, wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Mereka inilah yang menyelisih al-haq, yang berpisah. Baik. Untuk mereka adab yang sangat besar, ya ahlul kitab wa sababu tafarruqihim wa tarkihim lil bayyinati annahu ittaba'u ahwa'ahum. Sebab perselisihan mereka, sebab mereka meninggalkan keterangan, petunjuk, mereka ittaba'u ahwa'ahum, mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Fal wajibu ittiba'ul huda, maka yang wajib adalah mengikuti petunjuk. wa adamu ittiba'il hawa, dan tidak boleh mengikuti hawa, yakni kebid'ahan. Qala ta'ala wa la tattabi'il hawa fayudhillaka 'an sabilillah, maka jangan kalian mengikuti hawa, karena mengikuti hawa akan memalingkan anda dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina yadhilluna 'an sabilillah lahum 'adzabun syadid, sesungguhnya orang-orang yang sesat menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mereka azab yang sangat keras di mana su yaumal hisab. Ini hada yang bagi at-tamassuk bil huda wa huwal kitab was sunnah. Oleh karena itu wajib bagi kita, sepantas dan semestinya kita semua berpegang teguh dengan petunjuk, apa itu Al-Qur'an dan sunnah. Fafihima al-bayyinat allati anzalaha Allahu 'alaina, padanya ada keterangan yang Allah turunkan kepada kita. Fala udra lana wal kitab was sunnatu baina aydina, maka tidak ada alasan kita untuk menyelisihi, sementara Al-Qur'an ada di hadapan kita, sunnah ada di hadapan kita. Fala yang bagi an nakhtalifa wa nattabi' ahwa'ana wa aqwalan nasi, maka tidak pantas bagi kita untuk berselisih, mengikuti hawa nafsu kita, mengikuti pendapat dan ucapan orang-orang. Wal qadatu wal a'immatu min ahli dhalal, mengikuti pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh dari ahli dhalal, orang-orang sesat. Wa natruku hablallahil matin, dan kita meninggalkan tali Allah yang sangat kokoh. Alladhi umirna bittamassuki bihi, yang kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengannya. Liqauli ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Akan ketemu barakallahu fikum, dan akan bersatu orang-orang yang berusaha berada di atas al-haq. Barakallahu fikum. Allah akan pertemukan mereka dengan sesama orang-orang yang mau berada di atas al-haq. Baik, dan itulah persatuan yang sesungguhnya. Barakallahu fikum. Kapan dia menyimpang, berarti dialah yang barakallahu fikum memisahkan diri, memecahkan diri barakallahu fikum dari jalan yang sesungguhnya. Wala haula wa quwwata illa billah. Ini poin yang barakallahu fikum kita baca. Ini fadilatu talabul hadis, keutamaan mempelajari hadis. Wan nasiha lil muslimin, yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kedengkian ketika orang itu memiliki tiga poin ini. Tidak akan ada kedengkian dalam hatinya. Pertama, apa itu? Ikhlasul amalillah. Selama anda ikhlas beramal lillahi subhanahu wa ta'ala, tidak akan ada muncul rasa dengki. Dan yang kedua, an-nasihatu lil muslimin, keinginan baik anda untuk saudara anda. Sebagaimana anda pengen baik untuk diri anda, demikian juga keinginan baik anda untuk saudara anda. Maka tidak akan ada kesempatan dengki muncul pada diri anda. Barakallahu fikum. Kedengkian itu muncul karena kita merasa tersaingi. Barakallahu fikum. Merasa dia dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum daripada kita. Dari berbagai macam sisi. Tapi ketika ini muncul an-nasihatu lil muslimin, keinginan baik untuk semua kaum muslimin, maka tidak akan ada peluang sekali lagi kita katakan untuk munculnya rasa dengki dalam dada kita. Baik. Karena apa yang ada pada kita dari kebaikan, dan semua kebaikan kita harapkan ada pada kita dan juga ada pada saudara-saudara kita. Barakallahu fikum. Hakadah. Dan yang ketiga, luzumu jama'atihim. Tetap bersatu di atas al-haq ini. Bersatu bersama dengan kaum muslimin, tidak melakukan penentangan, pemberontakan, tidak memisahkan diri dari sunnah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiga poin ini. Taib, ketika ada dalam tubuh manusia, maka dia betul-betul adalah orang-orang yang istimewa, suci bersih hatinya dari sifat hiqd. Dari dengki, sifat ini sangat berbahaya. Barakallahu fikum. La haula wa quwwata illa billah. sifat ini akan menggugurkan sekian banyak kebaikan kita kalau sifat ini ada. Tentunya semoga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dan menjauhkan dari diri kita sifat dengki ini, dan kita tentunya berusaha, berupaya, berlaku ikhlas lillahi subhanahu wa taala untuk semua yang kita lakukan dari aktivitas kita. Kemudian kedua, berusaha, berupaya untuk berniat baik, berkeinginan baik untuk saudara kita sesama kaum muslimin. Kemudian ketiga, tetap di atas al-haq. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Kita tutup dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.